Dan ini juga merupakan kemuliaan, ketinggian, kehormatan, kebesaran, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah jadikan beliau penutup bagi seluruh para nabi dan rasul. Pelajaran apa yang kita dapat di sini? Bahwa sahabat tidak main-main dengan nabi palsu. Dalam Islam, dalam pemerintahan Islam, penguasa-penguasa Muslim, kewajiban mereka memerangi para nabi palsu, menghukum seberat-beratnya. Hukumannya apa? Hukumannya adalah hukuman mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam kitabnya yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai hidayah petunjuk untuk seluruh umat manusia. Dan yang menjadi mu'jizat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mu'jizat terbesar yang Allah berikan kepada beliau, mu'jizat ilmiah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 40 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu, akan tetapi Muhammad adalah utusan Allah dan penutup bagi sekalian para nabi. Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Ayat yang mulia ini merupakan pemberitahuan dari Rabbul Alamin agar diketahui oleh seluruh manusia bahwa di antara rahmat Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya, kepada seluruh hambanya, kepada manusia, diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka sekalian, karena beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayat yang lain, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ, dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia. Dan ini merupakan rahmat Allah yang sangat besar bagi manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, agar diketahui oleh manusia bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Dan ini merupakan rahmat Allah. Dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ditutupnya al-anbiya wal-mursalin oleh beliau. Selesailah kenabian dan kerasulan dengan diutusnya beliau. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan dinnya, dinul Islam, dengan diutusnya beliau. Seluruh para nabi dan rasul membawa dinul Islam, bukan agama yang lain. Tetapi ada keterbatasan. Yang pertama, para nabi dan rasul diutus khusus untuk kaumnya, tidak untuk yang lain. Musa diutus untuk Bani Israel, maka hanya untuk Bani Israel lah beliau Musa berdakwah. Demikian juga Isa alaihim assalatu wassalam diutus khusus untuk Bani Israel. Akan tetapi Muhammad alaihi assalatu wassalam Allah utus untuk seluruh umat manusia. Allah utus untuk seluruh umat manusia. Yang kedua, seluruh para nabi dari Adam sampai Isa bin Maryam alaihimus salatu wassalam. Yang membawa, di mana mereka membawa dinul Islam, mendakwakan dinul Islam dengan syariat yang belum lengkap, belum sempurna. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang lengkap. Membawa syariat yang kamil, yang lengkap. Al-yawma aqbaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan ni'matku kepadamu. Karena itu, ayat yang mulia tadi sebagai pemberitahuan kepada seluruh umat manusia akan rahmat Allah yang besar kepada mereka, kasih sayang Allah yang besar kepada mereka. Pertama tadi dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia, dan diselesaikannya, ditutupnya kenabian dan kerasulan oleh beliau. Dan ini juga merupakan kemuliaan, ketinggian, kehormatan, kebesaran, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah jadikan beliau penutup bagi seluruh para nabi dan rasul. Dan yang ketiga, kesempurnaan dinul Islam, syariat yang sangat agung dan sangat besar. Dan ini diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini dan ayat-ayat yang lain bersama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tidak ada nabi lagi setelah beliau. Tidak akan ada lagi kenabian, apalagi kerasulan setelah beliau. Ayuhal ikhwah, saudara-saudara sekalian, setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul kepada umat, kepada umat manusia, kepada masing-masing umat, maka apabila rasul itu wafat, Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan rasul yang lain. Begitulah seterusnya, sampai berakhir dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang mulia ini, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ayat yang sangat besar sekali, ayat yang menetapkan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menetapkan bahwa beliau membawa syariat yang lengkap. Karena itu beliau sebagai penutup para nabi dan rasul, dan memberitahukan kepada seluruh manusia, khususnya ahlul kitab, akan kebenaran kenabian dan kerasulan para nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kenapa ayat yang mulia ini membuktikan kebenaran para nabi dan rasul yang Allah utus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena seluruh para nabi dan rasul dari Adam sampai yang terakhir Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam telah diikat perjanjian oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk beriman kepada nabi yang mulia. Apabila nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, dan hendaklah mereka mengikat umat mereka untuk beriman dan menolong nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan memberitahukan kepada manusia, kepada umat mereka, bahwa nanti akan datang seorang nabi yang sifatnya demikian dan seterusnya, dan dia adalah sebagai penutup dari sekalian para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, surat Ali Imran, Ali Imran ayat 82 81, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengikat perjanjian an-nabiyyin kepada seluruh para nabi. Apa perjanjian Allah? Lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Apa saja yang aku berikan kepada kamu, baik berupa kitab seperti Taurat, Zabur dan Injil yang Allah berikan kepada Musa, Daud dan Isa alaihimus salatu wassalam, wa hikmah dan hikmah. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian datang kepada kamu rasulun, seorang rasul. Siapa rasul di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan apa yang ada pada kamu. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Sungguh pasti kamu akan beriman dengannya. Yakni hendaklah kamu beriman kepadanya dan menolongnya. Lihat perjanjian yang besar di antara Allah dengan seluruh para nabi. Allah telah mengikat perjanjian kepada seluruh para nabi yang Allah utus, yang kepada sebagian mereka Allah telah berikan kitab, dan kepada seluruh mereka Allah telah berikan ilmu, hikmah. Apa saja yang aku berikan kepada kamu berupa kitab dan hikmah, nanti ketika datang seorang rasul, dalam Taurat dan Injil, dalam Taurat, Zabur dan Injil disebut namanya Ahmad atau Muhammad alaihi salatu wassalam, yang membenarkan apa yang ada pada kamu, yakni perjalanan seluruh kenabian, perjalanan seluruh para nabi dan rasul sama, dakwah mereka sama, perintah mereka sama, larangan mereka sama, mereka menegakkan keadilan, mereka menegakkan tauhid. Sungguh hendaklah kamu, seluruh para nabi dan rasul, beriman kepada rasul yang datang itu dan membelanya, menolongnya. Yakni kalau kamu hidup, masih hidup ketika diutusnya rasul itu, hendaklah kamu beriman. Kalau kamu telah mati, maka hendaklah kamu buat perjanjian kepada umatmu. Jadi setiap para nabi mengikat lagi perjanjian kepada umat mereka. Nanti akan ada seorang nabi begini dan begitu. Sifatnya dijelaskan. Jelas, terang, nyata. Lihat kebesaran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, qala Allah berfirman kepada para nabi, aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri? Kamu ikrarkan itu? Kamu terima perjanjianku? Qalu, seluruh para nabi menjawab, aqrarna, kami ikrarkan bahwa kami akan beriman kepada rasul yang akan diutus nanti. Rasul yang membawa syariat yang lengkap, rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia, yang dengannya Allah tutup kenabian dan kerasulan. Qala, Allah berfirman lagi kepada para nabi, fashhadu, saksikanlah oleh kalian, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kamu termasuk yang menyaksikan. Allah yang jadi saksi, kemudian para nabi dan rasul. Maka dalam ayat 82 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, faman tawalla ba'da dzalik, barang siapa yang berpaling sesudah itu, tidak beriman kepada nabi itu, tidak membenarkan nabi itu, tidak membela nabi itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Seluruh para nabi dan rasul beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan beliau, memberitahukan kepada umat mereka masing-masing, memberi kabar gembira dari satu nabi ke nabi yang lain, sampai generasi para nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Isa bin Maryam, nabi yang terakhir yang memberi kabar gembira kepada Bani Israel akan kedatangan seorang nabi dan rasul yang namanya Ahmad dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saff ayat 6. Wa idz qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Lihat, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, Rasulullah kepada kamu. Musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati, yang kedatanganku adalah membenarkan yang apa yang ada di hadapanku, yaitu Taurat. Wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, dan mubashshiran sebagai pemberi kabar gembira akan kedatangan seorang rasul sesudahku, min ba'di ismihi Ahmad, sesudahku yang namanya Ahmad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falamma ja'ahum bil bayyinat, maka tatkala nabi yang bernama Ahmad itu datang kepada mereka, bil bayyinat, dengan bukti-bukti, dengan hujjah, dengan dalil yang membuktikan kenabian dan kerasulan beliau, yang membuktikan bahwa beliau adalah orang yang disebut-sebut oleh seluruh para nabi dan rasul dan termaktub di kitabullah, di kitab Allah, Taurat, Zabur dan Injil, dan yang diberi kabar oleh para nabi dan rasul sampai yang terakhir, yaitu Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Qalu, mereka mengatakan, hadha sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Lihat, berarti pengakuan seseorang atau diakuinya seseorang sebagai nabi, apalagi sebagai rasul, atau dia mengatakan dia mendapat wahyu dari Allah, maka orang ini bersama para pengikutnya bukan hanya mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi membatalkan, mendustakan seluruh al-anbiya wal mursalin. Karena kalau ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti seluruh perkataan para nabi dan rasul dari zaman ke zaman sampai kepada Isa bin Maryam batal. Lihat alangkah dahsyatnya dan besarnya kemungkaran dari orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, yang mengaku mendapat wahyu atau diakui sebagai nabi bersama para pengikutnya, maka mereka semua telah mendustakan kenabian seluruh para nabi dan rasul dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam yang jumlahnya begitu banyak, karena seluruh para nabi telah memberitahukan akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lengkap, bukan hanya memberitahukan rasul yang namanya Ahmad, tidak, tapi secara lengkap nanti akan datang seorang rasul namanya Ahmad, namanya Muhammad, sifatnya demikian dan seterusnya, dan dia sebagai penutup khataman nabiyyin, penutup sekalian para nabi dan rasul. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kepada siapa saja yang mengadakan kebohongan dusta atas nama Allah Jalla wa'ala. Dan yang terbesar adalah mereka yang mengatakan bahwa telah diwahyukan kepada aku telah mendapat wahyu, dan dia mengakui bahwa dirinya adalah nabi, dia mengatakan bahwa dirinya adalah nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 93, وَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Lihat firman Allah, وَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Bukankah tidak ada seorang pun yang lebih zalim dari orang yang membuat kebohongan atas nama Allah, seperti mengatakan bahwa Allah mempunyai sekutu, seperti mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Semuanya adalah kebohongan atas nama Allah. Aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un. Atau dia mengatakan, perhatikan baik-baik ini, atau dia mengatakan telah diwahyukan kepadaku, dijawab oleh Allah, walam yuha ilaihi syai'un, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun juga, sedikit pun juga kepadanya. Wa man qala, dan orang yang mengatakan, saunzilu mithla ma anzalallah, aku akan menurunkan seperti yang Allah turunkan. Allah menurunkan apa? Al-Quran. Aku pun bisa menurunkan yang seperti Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, tidak ada yang lebih zalim dari orang ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita, walau tara idhin zalimun fi ghamaratil mauti, dan kalau sekiranya engkau, ai Muhammad, dan untuk kita semua orang-orang yang beriman, melihat, menyaksikan dengan mata kepala ketika orang-orang zalim itu fi ghamaratil maut, berada dalam kesengsaraan kematian, sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat memukul mereka, dipukulin oleh para malaikat. Kemudian para malaikat itu berkata, akhriju anfusakum, keluarlah dirimu. Ini ketika sakaratul maut, kita tidak melihat, tapi kita beriman, meyakini apa yang Allah kata. Allah kata, walau tara, kalau sekiranya engkau melihat, idzil zalimun fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim, akhriju anfusakum, kalau sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu berada dalam kesengsaraan kematian, sakaratul maut, dan ketika itu malaikat memukuli mereka, wal malaikatu basitu aydihim, mengembangkan tangan yang dimaksud adalah darab, memukuli mereka, dan malaikat mengatakan akhriju, keluar, ruh itu dikeluarkan. اليوم تجزون عذاب الخون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Pada hari ini, jadi sejak keluar ruhmu, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat hina, disebabkan kamu telah mengatakan atas nama Allah tanpa hak. Kamu telah berbohong atas nama Allah. Kamu mengangkat dirimu sebagai nabi, dan kamu telah berlaku sombong terhadap ayat-ayat Allah. Berkata Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini di kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan فَمُسَيْلَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وأمثالهما لعنهم الله أحق الناس دخولا في هذه الآية الكريمة وأولاهم بهذه العقوبة العظيمة. Perkara yang sangat besar yang menyedihkan, yang membuat gundah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat dua orang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Musailamah bin Habib Al-Kadzab, yang pertama, dan yang kedua Al-Aswad Al-Ansi. Kedua-duanya telah mengaku sebagai nabi pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Musailamah Al-Kadzab pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari perjalanan seorang nabi palsu ini, dua orang nabi palsu ini, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka dan hukuman apa yang akan diterapkan, ditentukan untuk mereka. Al-Imam Al-Bukhari dan lain-lain, para imam ahlul hadis, Al-Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain, meriwayatkan hadis dari jalan Abdullah bin Abbas. بركات ابن عباس قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسيلمة الكذاب dikatakan الكذاب, Rasulullah صلى الله عليه وسلم sendiri menamakan الكذاب, siapa saja yang mengaku dirinya sebagai nabi maka kita katakan namanya الكذاب. Mirza Ghulam Ahmad الكذاب. Siapa yang kemarin mengaku nabi di sini? Namanya? Ahmad Musaddiq. Musaddiq Al-Kadzab. La'natullah alaihi. Semoga Allah melaknatnya dan membinasakannya. Karena kekufuran yang luar biasa. Dan Rasulullah SAW sendiri menamakan Musailamah Al-Kadzab, pendusta. Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Datang ke Madinah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yaqul, lalu dia mengatakan in ja'ala li Muhammadun al-amra min ba'dihi tabi'tuhu. Jika Muhammad memberikan hak khalifah kepadaku sepeninggal dia, pasti aku akan mengikutinya. Yang diinginkan Musailamah adalah kekuasaan. jika Muhammad menjadikanku seorang khalifah, jadi khalifah pengganti beliau, maka aku akan mengikutinya. Dia berbicara di hadapan kaumnya. Karena dia datang ke Madinah, wa qadimaha fi basharin kathirin min qaumihi. Dia datang ke Madinah bersama rombongan dari kaumnya. Ada beberapa belas orang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Rasulullah SAW apa yang dikatakan Musailamah. Atau Rasulullah SAW mendapat berita langsung dari sahabat yang mendengarnya. Dan Musailamah dengan sombongnya tidak mau datang kepada menemui Rasulullah SAW. Maka beliau langsung menemui Musailamah, menghadap Musailamah. Fa'akbala ilaihi Rasulullah SAW wa ma'ahu Thabit bin Qais bin Shammas. Maka beliau menemui Musailamah, datang menghadap, berhadapan dengan Musailamah, dan ikut bersama beliau juru bicara beliau, khatibnya Thabit bin Qais bin Shammas, yang terkenal sebagai khatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juru bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kit'atu jarid. Di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sepotong pelepah korma yang sudah tidak ada daunnya. Hatta waqafa ala Musailamah fi ashabihi. Sampai beliau berdiri ya di hadapan Musailamah yang ketika itu berada di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, kaumnya. Kemudian beliau berkata kepada Musailamah, "Lau sa'altani hadhihi al-qit'ata ma a'taytukaha." Kalau sekiranya engkau meminta kepadaku sepotong pelepah korma ini, pasti aku tidak akan memberikannya kepadamu. Apalagi khilafah, apalagi yang lebih daripada itu. Sepotong pelepah korma tidak akan aku berikan kepadamu. Walan ta'du amrallahi fika, dan engkau tidak akan mampu melampaui ketentuan, keputusan atau hukum Allah terhadapmu. Wala in adbarta, dan jika engkau berpaling dari mentaatiku, la ya'kirannaka Allah, pasti Allah akan membunuhmu, pasti Allah akan membinasakanmu, yakni menghancurkanmu. Wa inni la uraka alladhi uritu fihi ma raaitu, dan sesungguhnya saya mengira bahwa engkau adalah orang yang diperlihatkan kepadaku di dalam mimpiku tentang keadaan dirimu yang sebenarnya. Yakni sebelum itu, sebelum berjumpa dengan Musailamah, Allah mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi. Mimpi para nabi hak wahyu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi tentang orang ini dan yang satu lagi, yaitu Aswad al-Aswad al-Ansi. Kemudian Ibnu Abbas bertanya cerita tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas berkata, fa akhbarani Abu Hurairah, maka Abu Hurairah telah menceritakan kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, baina ana naimun, ketika saya sedang tidur saya bermimpi, raaitu fi yaday siwaraini min dhahab, saya melihat di kedua tangan saya ada dua buah gelang yang terbuat dari emas. Fahammani sya'nuhuma, maka kedua gelang emas yang berada di kedua tangan saya itu sangat menyedihkan saya. Karena kan tidak patut laki-laki memakai emas. Itu. Eh? Fa'uhiya ilayya fil manam. Maka dalam mimpi itu diwahyukan kepadaku. Aninfukhuma. Tiuplah kedua gelang itu. Fanafakhtuhuma. Fatara. Lalu saya tiup keduanya. Dan seketika lenyaplah keduanya. Apa takwil, takbir dari mimpi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Beliau sendiri yang menafsirkannya sebelum orang lain. Fa'awaltuhuma. Maka saya tafsirkan mimpi saya ini bahwa yang dimaksud dengan kedua gelang emas itu adalah kadzabaini yakhrujani ba'di. Dua orang pendusta yang akan keluar sesudahku. Ahaduhuma al-ansi. Salah satu dari keduanya adalah al-ansi. Sahibu San'a. Penduduk negeri, penduduk kota San'a. Wal-akhar Musailamah al-kadzab. Dan yang satu lagi, yang seorang lagi adalah Musailamah al-kadzab. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, karena beliau adalah penutup sekalian para nabi dan rasul, dan beliau mengatakan bahwa Allah akan membinasakan orang itu. Dan ini terbukti, siapa saja yang mengaku dirinya sebagai nabi, maka dia akan hidup penuh dengan kesengsaraan, khususnya pada akhir hayatnya, dan lebih khusus lagi ketika dicabut nyawanya oleh malakul maut, yang di situ penuh dengan malaikat azab, yang tadi kita telah baca ayat-ayatnya, bagaimana malaikat itu memukuli orang-orang yang zalimin, dan pasti Allah akan membinasakannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau engkau berpaling, yakni tidak beriman kepadaku dan tetap pada pendirianmu, la yakirannaka Allah, pasti Allah akan membinasakanmu. Maka al-ansi, al-aswad al-ansi binasa, mati dibunuh oleh Fayruz ad-Dailami. Sebagian ahli tafsir mengatakan, sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa dibunuhnya Al-Aswad Al-Ansi bertepatan dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi mengatakan setelah Nabi wafat tidak berapa lama dibunuh. Dia telah mengangkat dirinya sebagai nabi di daerah Yaman sana, di kota Sana'a. Dan dia telah merebut situ, berperang. Lalu dibunuh oleh seorang yang bernama Fayruz ad-Dailami. Dan bersama kawan-kawannya. Kemudian Fayruz menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Kabar gembira bahwa Al-Aswad mati. Tinggal seorang lagi. Yaitu Musailamah Al-Kadzab. Saya ingin jelaskan kepada kaum muslimin bahwa perkara seseorang mengaku dirinya sebagai nabi dan diikuti ada pengikutnya di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin bukanlah perkara yang ringan, bukanlah perkara yang kecil, tapi perkara yang maha besar. Karena ini adalah kebohongan dan pembatalan terhadap seluruh kenabian, seluruh dakwah para nabi dan rasul dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah s.a.w. dalam tidurnya, tiup, maksud lenyapkan mereka. Diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lenyapkan mereka. Karena itu Allah kan tadi beliau s.a.w. bercerita, ketika saya sedang tidur, maka saya melihat di kedua tangan saya ada dua gelang emas. Dan ini menyusahkan saya. Menyusahkan saya. Menyedihkan saya. Lalu bagaimana menghilang? Allah mewahyukan kepadaku. Aninfukhuma. Aninfukhuma. Tiup. Maksudnya lenyapkan diri. Maka ditiup oleh Rasulullah. Lenyap, hilang. Yang membuktikan harus dilenyapkan, diperangi, dibinasakan. Karena itu Al-Aswad dibunuh. Tinggal Musailamah Al-Kadzab. Dan orang yang pertama mengamalkan sabda Rasulullah SAW ini untuk melenyapkan, menghancur, leburkan nabi-nabi palsu, Abu Bakar Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Langsung Abu Bakar Siddiq memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk bangkit memerangi Musailamah Al-Kadzdzab dalam peperangan yang dicatat oleh sejarah. Peperangan yang sangat dahsyat dan luar biasa, di mana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dalam perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab telah memiliki kesabaran yang luar biasa. Maka pada tahun ke-11 Hijriyah, itu tahun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di akhir-akhir tahun 11 Hijriyah. Karena para ulama berselisih kapan terjadinya peperangan dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Tahun ke-11 atau ke-12 Hijriyah. Sebagian ulama mendudukkan, menjamak, dimulai dari tahun ke-11, berakhir pada tahun ke-12 Hijriah. Mungkin terjadi di akhir-akhir tahun 11 Hijriah. Berakhir di awal-awal tahun 12 Hijriah. Maka Abu Bakar Siddiq, As-Siddiqul Akbar, memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, ridwanullah alaihim jami'an di Madinah ketika itu, pusat khilafah Islamiyah, untuk bangkit dan berkumpul semuanya dan berangkat ke negeri Yamamah. Ini antara Saudi Arabia dan daerah Yaman, Yamamah. Maka Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, mengangkat Thabit bin Qais bin Shammas sebagai panglima perang dari kaum Ansar. Berangkatlah Thabit bin Qais bersama sejumlah para sahabat dari Madinah. Dan sebelum Abu Bakar As-Siddiq mengutus Thabit bin Qais bin Shammas untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab, Abu Bakar Siddiq telah mengutus terlebih dahulu Ikrimah bin Abi Jahal. Berangkat terlebih dahulu. Ini siasah perang dari Abu Bakar Siddiq dalam mengutus pasukan-pasukannya. Yang terakhir, Abu Bakar Siddiq mengutus Khalid bin Walid bersama pasukan kecil untuk berangkat menyusul. Pasukan besar di bawah pimpinan Thabit bin Qais bin Shammas dan Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu ta'ala anhu, memerintahkan Khalid bin Walid untuk memimpin menjadi panglima perang seluruh pasukan kaum muslimin. Jadi tiga pasukan yang berangkat dari Madinah akan menghancurkan nabi palsu ini. Lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak main-main, tidak menganggap kecil kepada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Karena ini bukan hanya mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membatalkan kenabian dan kerasulan beliau, tapi membatalkan kenabian dan kerasulan seluruh para nabi dan rasul, dan mendustakan Al-Qur'anul Karim. Pertama, Abu Bakar Siddiq mengutus Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bapaknya tidak. Ikrimah ini sahabiyun jalil, sahabat besar, perangkat. Kemudian bersama Sharahbil bin Hasanah, seorang sahabiyun jalil, berdua. Tapi karena ini pasukan besar juga, maka ya Sharahbil di belakang, Ikrimah berjalan duluan. Sampai bertemu dengan bala tentara Musailamah al-Kadzdzab. Berapa jumlah pasukan Musailamah al-Kadzdzab? Sebanyak 40 ribu orang. Dia Musailamah al-Kadzdzab berdakwah di Yamamah. Bangkitlah wahai penduduk Yamamah. Perang. Dan dia dengan sahabatnya, orang munafik ini, yang berkhianat dan berdusta atas nama Rasulullah SAW, seorang yang bernama Rijal bin Unfuah. Rijal ini datang ke Madinah. Dia beriman. Yakni menyatakan keimanannya seperti orang-orang munafikun. Dan dia menghafal, membaca surat Al-Baqarah. Kemudian dia berangkat pulang ke negerinya Yamamah. Lalu dia bersama-sama dengan Musailamah al-Kadzdzab murtad. Bersama-sama dengan Musailamah al-Kadzdzab. Padahal sebelumnya Abu Bakar Siddiq telah memerintahkan kepadanya untuk berdakwah ke Yamamah. Tapi dasar orang munafik, dia bergabung dengan Musailamah. Kata ahli sejarah seperti Al-Hafi bin Kathir dan lain-lain, Rijal dan Musailamah ini dua orang bersahabat. Maka penduduk Yamamah ketika itu belum banyak yang percaya kepada Musailamah al-Kadzdzab bahwa dia nabi. Datang si Rijal ini, lalu dia berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di mana beliau mengatakan bersabda bahwa Musailamah beserta dia, beliau menyertai Musailamah, yakni bersama-sama dalam hak kenabian. Maka penduduk Yamamah begitu mendengar apa kata si Rijal ini, terfitnah, percaya. Maka fitnah Rijal lebih besar dari fitnah Musailamah al-Kadzdzab. Karena dia yang berbohong kepada penduduk Yamamah bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa Musailamah adalah seorang nabi. Maka berimanlah penduduk Yamamah kepada Musailamah al-Kadzdzab. Maka bertemulah pasukan besar antara Ikrimah bin Abi Jahal dengan Musailamah al-Kadzdzab. Tapi karena tidak ada keseimbangan jumlah, maka dengan gagah beraninya Ikrimah bin Abi Jahal menantang perang tanding. Sebelum perang besar, perang tanding dengan dia. Maka terjadilah perang tanding yang dicatat dalam sejarah, perang tanding yang luar biasa antara Ikrimah bin Abi Jahal dengan pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Maka Ikrimah dapat membinasakan dan membunuh orang itu sambil menunggu para sahabat yang lain, Sharahbil bin Hasanah, sahabiyun jalil, datang. Kemudian datang lagi Thabit bin Qais. Kemudian datang lagi yang terakhir Khalid bin Walid sebagai panglima perang seluruhnya. Maka Musailamah al-Kadzdzab tahu dia siapa yang datang dan siapa yang menjadi panglima perang, itu Khalid bin Walid. Maka dia mempersiapkan bala tentara yang luar biasa dan dia bangkitkan seluruh penduduk Yamamah untuk bangkit perang pada hari ini. Dan dia punya Quran tersendiri yang dia ciptakan dengan lafaznya, dengan kata-katanya yang sangat buruk sekali. Maka terjadilah perang yang luar biasa yang tercatat dalam sejarah. Belum pernah sahabat ridwanullah alaihim jami'an sabar dalam medan perang seperti kesabaran mereka melawan nabi palsu ini. Banyaklah yang gugur dari sahabat-sahabat besar ketika itu, termasuk panglima perang yaitu Thabit bin Qais bin Shammas, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Thabit ahlul jannah, dia akan mati syahid. Terjadi perang besar luar biasa sampai mereka dapat mengalahkan Musailamah al-Kadzdzab. Jumlah pasukan Musailamah yang mati dari 10.000 sampai 21.000 orang, kurang lebih 10 sampai 20.000 orang mati. Adapun para sahabat yang wafat 500 sampai 700 orang. Dan sahabat-sahabat besar banyak mati di medan perang ini. Sangat menyedihkan. Dan mereka dengan keberanian yang luar biasa. Sampai Thabit bin Qais menggali tanah dan menjejakkan kakinya. Dia tidak akan pernah bergerak lagi di situ. Sampai dia mati atau dia membunuh. Sebagian lagi telah memiliki kain kafan. Dan saling seru satu dengan yang lain. Luar biasa. Banyak berguguran penghafal-penghafal Quran ketika itu dalam perang yang sangat hebat ini yang dicatat dalam sejarah, sejarah Islam. Dan ini menunjukkan keutamaan, kebesaran, ketinggian dan kemuliaan Abu Bakar Siddiq, As-Siddiqul Akbar, pertama orang yang bangkit memerangi nabi palsu ini dengan perang yang sangat besar, yang luar biasa. Ya. Pelajaran apa yang kita dapat di sini? Bahwa sahabat tidak main-main dengan nabi palsu. Dalam Islam, dalam pemerintahan Islam, penguasa-penguasa Muslim, kewajiban mereka memerangi para nabi palsu, menghukum seberat-beratnya. Hukumannya apa? Hukumannya adalah hukuman mati. Mana dalilnya? Selain dari hadis yang tadi, hadis yang lain. Musailamah al-Kadzdzab juga punya utusan. Maka Musailamah mengutus utusannya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Ahmad dan lain-lain meriwayatkan sebuah hadis dari jalan Nu'aim bin Mas'ud. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina ja'ahu Rasul Musailamah al-Kadzdzab bikitabihi yaqulu lahuma, ketika datang kepada beliau dua orang utusan Musailamah al-Kadzdzab dengan membawa surat Musailamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Musailamah mengirim surat kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim, dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dua orang utusan ini, "Wa antuma taqulani mithla ma yaqul?" Apakah kamu berdua juga mengatakan seperti yang dikatakan orang itu Musailamah? Yani dia seorang nabi? Qala, keduanya menjawab, "Na'am, iya. Saya mengakui, kami mengakui dia nabi." Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama wallahi." Wallahi, beliau sumpah wallahi, laula anna ar-rusula la tuqtal la darabtu a'naqakuma. Allahu akbar. Allahu akbar. Ama wallahi, demi Allah, laula anna ar-rusula, kalau sekiranya utusan itu la tuqtal, tidak boleh dibunuh, la darabtu a'naqakuma, pasti aku penggal leher kamu berdua. Karena keduanya seorang duta. Duta menurut hukum Islam, utusan menurut hukum Islam, tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Utusan orang-orang kafirin, para duta, para utusan diplomatik yang datang ke Indonesia atau ke negeri-negeri muslim, tidak boleh kaum muslimin mengganggunya, apalagi membunuhnya, menganiayanya, tidak boleh. Ini utusan Musailamah Al-Kadzdzab datang menemui Rasulullah SAW dan beliau bertanya kepada keduanya, wa antuma taqulani misla ma yaqul, kamu berdua mengatakan seperti yang dikatakan Musailamah? Qala, keduanya menjawab, na'am ya. Faqala, maka beliau bersabda, ama wallahi, demi Allah, kalau sekiranya engkau berdua bukan utusan, la darabtu a'naqakuma, pasti akan aku penggal leher kamu berdua. Hadis yang lain, itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, dari jalan Abdullah bin Mas'ud. Dua orang utusan tadi, ya, yang datang kepada Rasulullah SAW, selain beliau bertanya, wa antuma taqulani mithla ma yaqul, beliau pun bertanya, atashhadani anni Rasulullah, atashhadani anni Rasulullah, apakah kamu berdua mengakui saya ini utusan Allah? Faqala, maka keduanya berkata, nashhadu anna Musailamata Rasulullah, kami bersaksi bahwa Musailamah adalah utusan Allah, bukan engkau maksudnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amantu billah wa rusulihi, amantu billah wa rusulihi, aku beriman kepada Allah dan sekalian utusannya. Kenapa beliau menyebut sekalian rasul, bukan satu rasul beliau? Seperti yang di awal saya jelaskan, bahwa kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau membawa syariat yang lengkap, dan beliau sebagai penutup sekalian para nabi dan rasul, telah diberitahukan oleh seluruh para nabi dan rasul. Maka mendustakan beliau, mengatakan ada nabi setelah beliau, berarti mendustakan para nabi dan rasul. Karena itu beliau mengatakan, amantu billah wa rusulihi, aku beriman kepada Allah dan rasulnya. Walau kuntu qatilan rasulan laqataltukuma, kalau sekiranya saya boleh membunuh duta